Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang sekarang ini, kita kembali dari kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darus Salam Rumaningan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para hadirin di awal yang kami hormati dan juga sekedar mendengar Nabi Moja Jakarta dan di Lampung dan sekitarnya, dan para pendengar radio yang lainnya di mana-mana Anda berada. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki pembahasan tentang ayat berikutnya, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas ayat yang ketiga. Bunyinya wala yaqdu ala dan mereka tidak mau ajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Orang miskin memiliki kedudukan yang cukup istimewa di dalam agama. Orang miskin memiliki kedudukan yang cukup istimewa di dalam agama. Saat itu kita sampaikan satu ayat dan kita sampaikan satu hadis. Saya bisa menyebutkan ayat. Taubah ayat 60. Tentang apa itu? Orang-orang yang berhak mendapat zakat. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian ayat ini menunjukkan keistimewaan orang fakir dan miskin. Dari sini apa? Urutannya. Kenapa urutannya? Pertama itu adalah fakir. Karena manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yang pertama kali digolongkan orang apa? Fakir. Kemudian ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya dua golongan itu merupakan golongan yang sangat diprioritaskan. Makanya ditaruh di atas nomor satu dan nomor dua. Kemudian berikutnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa menyebutkan? Kalau sama redaksinya, bahasa Arabnya masya Allah. Kalau tidak bisa, terjemahannya tidak apa-apa. depan saja. Jadi kayaknya ada lama-lama dengar ada apa gitu deh. Suara tak berwujud. Tidak ada nih. Kalau tidak ada, tolong diikhlaskan ya. Saya beri ini dengan ada yang masih kurang moga. Silakan. Bunyinya adalah asa'i adal armadati. Asa'i adal armadati wasisir. Orang yang rajin membantu para janda dan orang miskin. Apa? Kalmujahidi sabilillah. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Atau orang yang sholat malam terus dan puasa terus. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baiklah, kaum muslimin yang berhormat, akan menghormati dan para pendengar dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan ayat yang keempat dan kelima sekaligus. Ayat yang keempat ini apa? Fawailul lil musallin. Ayat berikutnya, alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin. Apa artinya? Celaka orang yang salat. Celaka. Apa wail itu artinya celaka? Menurut penafsiran sebagian ulama, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan berbagai jenis penafsiran para ulama tentang kata apa tadi? Wail. Ada di antara mereka sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi menafsirkan wail dengan sebuah lembah di neraka Jahannam, sebuah jurang di neraka Jahannam di antara dua gunung, jurang di antara dua gunung supaya sampai ke dasarnya butuh waktu 40 tahun. Berapa dalamnya? 40 tahun. Berapa kilo? 40 tahun betul ini. Baik. Ini tempatnya orang-orang yang akan kita sebutkan nanti. Ya. Ini menurut sebagian. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya wail adalah sebuah lembah di neraka Jahannam yang airnya, air lembah atau danau di neraka Jahannam yang airnya itu bersumber dari tanahnya para penghuni neraka. Bersumber dari apa? Tanahnya para penghuni neraka. Ini yang mana? Tidak mirip. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa itu wail artinya neraka. Dan andikan riwayat-riwayat ini sahih, maka ya tidak ada yang menghalangi untuk kita katakan bahwasanya orang yang akan disebutkan berikut ini pantas untuk mendapatkan siksaan-siksaan tersebut. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Ini aneh. Kalau diputus sampai di sini, masa orang-orang sholat kok? Makanya sering saya ingatkan bagaimana dulu para misionaris membuat kaum muslimin yang kurang berpengetahuan ragu tentang agamanya dibawakan ayat ini. Celakalah orang-orang yang di sholat silakan, kalau aku baiknya nih. Orang sholat tapi selamat. Dan kopi sholat silakan. Sekarang aku baik. Siapa yang jauh sih surat silakan? Dan gue apa saya buka Al-Quran surat Al-Ma'un ayat berapa? Ayat buka teman celakalah orang yang sholat. Ya wislah yang tidak boleh. Karena apa? Karena kebodohan. Makanya kita sebagai kaum muslimin tertutup-tutup terus mengkaji agama kita. Karena adanya orang-orang yang murtad dari agama, salah satu sumber utamanya adalah karena kebodohan. Dan tentunya juga nanti itu akan berimbas kepada kelemahan apa? Iman. Jadi kalau kita yakinnya ini membentengi kaum muslimin dari pemurtadan, yang fungsinya sama seperti apa yang diprioritaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membenahi roh, akidah, sama saja. Kalau kita ingin supaya kaum muslimin tidak terseret kepada proyek pemurtadan, maka mari kita berusaha untuk menyadarkan kaum muslimin tentang akidahnya. Sama kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali dakwah juga mengajar kepada akidah. Meluruskan akidah mereka, memurnikan tauhidnya, sehingga kaum muslimin menjadi muslim-muslim yang kuat. Bukan hanya fisiknya, tapi juga yang lebih penting, kuat imannya. Fawailul musallin, celakalah orang yang sholat. Orang sholat yang kaya apa yang celaka? Keterangannya ada di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat yang kelima. Siapa orang yang celaka? Alladzina hum 'an salatihim sahun. Yang dimaksud dengan orang-orang salat yang celaka di dalam ayat ini adalah orang-orang yang lalai. Orang yang melalaikan salatnya. Orang yang melalaikan salat ini kan masih kata yang sifatnya umum. Kayak apa misalnya orang yang melalaikan salat? Kayak apa misalnya orang melalaikan salat? Kadang salah, busuk terus. Kadang salah, kadang. Ya terus. Tidak tepat waktu terus. Mengenteng. Menganggap ringan atau malah enteng? Menganggap ringan. Kalau kita merasa seolah dengan penuh keringanan. Meremehkan. Meremehkan. Terus yang lain. Menunda-nunda. Banyak ya. Ternyata banyak. Jadi apa? Lalai dalam sholat. Jadi lalai dalam sholat atau melalaikan sholat itu sangat beragam. Melalaikan sholat itu sangat beragam. Dan levelnya beda-beda. Dari yang paling parah sampai yang parah. Ringan. Aduh. Oh, celaka kok. Ringan. Dari yang paling parah sampai yang dari yang paling berat sampai yang berat. Yang berat. Semuanya berat, cuman ini ada yang paling berat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa contoh. Ada 4 contoh. Allah harap apakah kita bisa selesai malam ini. Kalau enggak, ya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Jadi lalai dalam sholat. Berbagai contoh untuk melalaikan sholat. Contoh-contohnya saya akan bawakan 4. Saya akan bawakan 4. Lihat anda. Jelas? Kenapa tidak kita cukup saja wa'idul musallim Celakalah orang yang sholat, orang yang lalai dalam sholatnya mampu. Kenapa perlu kita kasih contoh-contoh seperti ini? Supaya kita itu bisa baca. Apakah kita ini termasuk golongan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini? Atau? Kalau ternyata bukan, maka alhamdulillah. Kalau ternyata termasuk, maka mari kita perbaiki. Karena dengan contoh kita jadi paham pembahasan. Orang Arab mengatakan bilmithal yaqtadi'ul maqal. Dengan contoh pembahasan itu akan jelas. Kadang-kadang kita bisa pikir kita sudah tidak masuk dalam ayat ini, ternyata empat hal itu kita miliki. Oh, sebenarnya ya. Sehingga kita bisa tahu persis. Yang pertama, meninggalkan sholat secara apa? Salat. Ini adalah merupakan jenis kelalaian yang paling berat dan yang paling parah. Walaupun jenis ini paling parah, tapi sayangnya tidak sedikit di antara mereka yang KTP-nya terjerumus kepada praktek ini. Bahkan orang tidak sholat itu sudah menjadi pemandangan yang biasa. Ya kan? Lumrah. Kalau ada orang tidak sholat, lumrah. Justru sebaliknya, orang yang rajin sholat menjadi manusia aneh. Ya kan? Cuma lihat sekarang di PT-PT, ya, kerja di PT atau di pabrik-pabrik atau di kantor-kantor, kalau ada orang setiap masuk waktu sholat dia sholat, itu aneh. Karena apa? Ya, karena sendirian. Atau minimal ya berapa orang masih gelintir, berapa persen dari sekian ribu karyawan. Sebuah dosa yang begitu parah dianggap biasa. Padahal di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas sekali terdapat ancaman bagi mereka yang tidak sholat. Di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Muddathir. Surat apa? Al-Muddathir. Ayat 38 sampai 43. 38 sampai 43. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala bercerita kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap manusia itu akan tertahan dengan apa yang dilakukannya ketika itu. Nanti pada hari kiamat kita semuanya akan tertahan dengan perbuatan yang kita lakukan ketika kita di dunia. Tapi ada di antara mereka ini yang beruntung, yang tidak tertahan oleh amalannya. Siapakah mereka? Illa ashabat yamin. Kecuali adalah golongan kanan. Golongan kanan. Bukan golongan. Golongan kanan. Di mana mereka? Di jannatin. Mereka berada di surga. Begitu mereka masuk di surga-surga, ya tasa'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka saling bertanya. Bertanya tentang apa kira-kira? Mereka sudah masuk surga, ngobrol banyak. Kira-kira obrolannya apa kira-kira? Obrolannya apa? Hah? Biar sampingnya viral, ya, hubungannya viral gitu, apa kira-kira obrolannya? Obrolannya adalah yang kata Abuna angin muncul ini, mereka bertanya-tanya di mana ya teman-teman kita yang dulu suka melakukan perbuatan dengan. Mereka kehilangan kan? Ketika hidup-hidupnya, mereka hidupnya kan? Sama-sama, ya. Sholat, ada sholat kan? Tidak ada yang namanya perkampungan. Mau sholat kelop, mau orang sholat kelop. Ya enggak ya? Biasanya apa? Campur. ya teman-temannya. Oh, jenengan ya? Jenengan. Duh, sampai jodoh sih, kayak nanti. Di atas nama lu. Mereka bertanya-tanya, di mana teman-teman kita yang dulu ketika di dunia itu rajin? Tadi apa? Rajin maksiat. Rajin maksiat. Ya karena apa? Mereka bertanya-tanya. Kemudian ditunjukkan bahwasannya teman-teman kalian itu ada di dalam neraka. Ada di dalam? Ketika mereka mengetahui bahwasannya teman-temannya ada di neraka, maka mereka pun bertanya. Para penghuni surga melihat orang-orang teman-teman yang dulu di dunia bersama-sama tinggal bersama mereka satu PT, satu perusahaan, satu kampung, satu kantor. Melihat mereka sudah disiksa di neraka, maka orang-orang yang ada di surga bertanya, "Masalakakum fi saqar?" Apa gerangan yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka? Saqar, salah satu nama. Apa gerangan yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka ini? Kenapa kalian disiksa di sini? Apa jawaban mereka? Baru mereka menjawab, "Lam nakum minal musallin." Dulu ketika di dunia kami tidak sholat. Ya, dulu ketika kami di dunia tidak sholat. Ya, sama tinggal baby. Ya mono, dulu kami dianggap aneh karena sholat sendirian di PT. Sekarang kami yang menganggap, ya Allah, kasihan banget kalian. Sebuah dosa yang sangat besar yang sudah dianggap lumrah. Bahkan dosa ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum shalah." Perjanjian antara kita orang Islam dengan mereka kaum munafikin adalah masalah salat. Yang membedakan antara kita dengan orang-orang non-muslim dengan orang-orang munafikin adalah masalah salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Faman tarakaha faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari sini para ulama berijma. Para ulama berijma. Apa artinya berijma? Bersepakat. Para ulama bersepakat. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih berat daripada orang yang membunuh, berzina, mencuri, dan minum-minum keras. Orang yang tidak sholat, alias dosa meninggalkan sholat, itu lebih berat, lebih parah dibandingkan dosa apa tadi? Membunuh, berzina, mencuri, minum,